بسم الله الرحمن الرحيم. Diri. Kemarin calon gubernur Jawa Timur nonton enggak? Bernama Anas, wagubnya, wagub calonnya siapa? PDIP, betul? Ah, Allah goyang. Begitu mencalonkan diri, padahal kuat bang, apa itu Gus Ipul dengan Pak Anas itu kuat. Bakal jadi gubernur Jawa Timur, tapi Allah ketuk, suruh malaikat sentuh hatinya Anas, keluar dari pasangan PDIP. Tak diketuk sedikit, Anas lari. Bingung Megawati, bingung Gus Ipul, cari pasangan jemput di Jakarta. Masya Allah, sudah yakin kalah. Jarot sudah kalah di Jakarta, dilempar ke? Kalah juga. Yang menang Edi Rahmayadi. Amin ya Robbal. Tanggal 20 sampai 25 Februari saya di Medan, di Tebing Tinggi, Batubara, Labuan Batu dan Kota Medan. Hanya untuk itu tujuan saya. Padahal saya anti dengan dakwah di peralat politik, tapi kalau untuk satu itu saya mainkan. Ya, kan tidak ada urusan untuk membela agama Allah daripada orang-orang zalim yang memimpin kita. Amin. Itu. Enggak usah takut. Kalau orang Islam bersalah ditanya, ya betul. Kalau saya mengatakan Jokowi cepat mati, Megawati cepat mati, Prabowo apa sih sama Surya Paloh cepat mati, nah, Anies Baswedan jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden, apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Bilang orang cepat mati, begitu hakim tanya kenapa Pak Yahya bilang cepat mati? Gini Pak Hakim, pasal Pak undang-undang dasar kita atau KUHP kita di mana fakta yuridis yang akan menghukum orang bicara cepat mati? Cari saja kalau ada. Saya bicara konyol begini bukan saya tidak terbelajar. Dari Kristen sana saya profesor. Orang pintar yang masuk Islam. Cuma memang status saya menurut Al-Quran. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi lazina kabaru fahum la yuminun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya waktu di sana di Kristen binatang, masuk Islam jadi manusia. Silakan bantai. Oh, tafsirnya bukan begitu, Ustaz. Tafsir yang bagaimana lagi? Tafsirnya begitu. Tafsir orang saya punya ayat itu kok berlaku bagi diri saya? Hah? Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti yang kafir-kafir yang masuk Islam itu mantan-mantan binatang jadi manusia. Nah, yang dari muslim murtad seperti Saifuddin, mantan manusia jadi hingga dibalik. Percaya antum sama saya? Ini bukan sekolah di Mesir, ini sekolah di pinggiran jalan. Hadis-hadis potong-potong dapat dibawa terpal-terpal masjid, baca-baca. Enggak jauh-jauh sekolahnya. Kata Ustaz Somad kan begitu. Jangan lihat dia dari mana. Lihat dari kebenaran hadisnya. Coba, mau pakai tafsir apa? Ustaz-ustaz Indonesia ini kan takut kalau ngomong pakai bahasa sopan kepada non-muslim. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu sudah tidak, itu zaman ustaz model begitu tahun 60-an. Sekarang ini dibutuhkan Umar, Umar bin Khattab. Pedang diangkat, kaki melangkah, kuat. Otak cerdas, tutur kata, mengandung kekuatan Allah dan tidak pernah runtuh dengan gertakan makhluk. Menembus batas kewibawaan Allah itu tidak mudah. Supaya kita punya wibawa, umat Islam, orang kafir saja Masya Allah wibawanya, padahal binatang semua itu. Ente mau ngomong apa? Memang begitu dasar Al-Quran, cuma manusia takut membuka itu. Bukan ustaz-ustaz kiai-kiai tidak tahu, tahu. Tapi kiai-kiai dan ustaz-ustaz ini memang bukan dari sana. Kalau saya kan memang dari sana. Makanya saya bilang ayat satu itu ayat saya. Pendusta, pembohong, munafik di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Kristen juga, amin. Nanti ku mati kalian semua. Bohong semua yang saya sampaikan. Tadi tuh imam baca itu wabisal masir, neraka jahanam yang sangat pedih. Walazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wabisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustahkan ayat-ayat kami, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Demikianlah dakwah pada malam ini. Kita nanti jumpa di lain waktu. Ternyata masih mau itu baru datang langsung kecewa berat. Dah lama nak tengok kamu Ustaz. Nak lihat di HP, apa? YouTube. Tak tahu siapa yang taruh-taruh itu. Ya, orang dari kafir masuk Islam. Teman saya juga banyak yang dari kafir masuk Islam. Nah, Baban. Tuh pintar-pintar tuh. Sekarang di Amerika beliau. Tapi ada juga yang bahlul. Banyak yang bahlul itu. Masuk masjid pintar-pintar uang. Wah, dari Nias. Nama saya dulu Matius. Dulu saya masuk Islam kaya. Baru masih di kafir kaya, nanti masuk Islam saya miskin, innalillahi. Ente kalau dari kafir kaya masuk Islam mestinya tambah. Wah, tuh. Jangan masuk Islam langsung aku miskin. Di dalam masjid yang miskin dua orang, betul ya pantas kita juga miskin terus. Enggak ada itu. Jadi ada kan yang begitu. Makanya saya tidak suka kalau pengurus-pengurus masjid menulis di sini muara. Saya paling tidak suka itu. Karena ada suara. Ini layar tancap kalau ada mualaf saya suka segerbor. Karena mualaf itu orang yang hanya dibujuk, dibujuk hatinya. Itu kata mualaf. Tapi kalau menyebut al-muhtadin, wah senang sekali saya. Masya Allah. Al-muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan maka dialah orang yang sesat. Jadi kalau dipanggil muhtadin senang, kalau mualaf waduh. Gimana ya? Nila setitik merusak. Karena masuk masjid kadang-kadang orang kalau bilang mualaf, awas berarti cari sumbangan ini. Anak awak ini kalau nak masuk Islam cari amplop $13,000 di sana tiap bulan from Stuttgart, Jerman. Pendeta itu digaji dari ujung kaki sampai ujung rambut, finansialnya kuat, status sosialnya dihormati. Semua pendeta itu didukung dengan kemampuan finansial yang maksimal. Untuk apa kalau hanya masalah uang dia masuk Islam? Istri saya aja pertama kali mau masuk Islam, pikir-pikir dulu Pak, masuk Islam nanti makan apa? Tuh, ibu-ibu tuh otak uang semua. Bo! Bo! Ah, jangan bobok. Banyak itu di belakang sana. Takut dia. Kamu kan pendeta, Yahya. Iya, kenapa kalau saya pendeta? Kalau kau masuk Islam nanti mau jadi apa? Ya jadi pendeta Islam. Inilah sekarang jadi pendeta Islam. Jadi pendeta Islam benar-benar seperti Umar, kan begitu? Umar bin Khattab, orang yang tegak dalam pendirian tauhid. Bicara tentang Nabi Muhammad, marah dia kalau Nabi diganggu. Padahal dia dulu pengganggu Nabi. Saya baca-baca buku Umar bin Khattab, sama dengan saya punya kisah ini. Orang nak pakai apa sorban begini, ketemu saya waktu pendeta, nih. Taplak meja dari mana dia pakai? Kurang ngajar betul saya. Orang pakai gamis, kain pintu dari mana dia rampok? Kurang ngajar betul. Karena saya kemana-mana pakai jas. All England, dari bawah sampai di atas, semua barat. Sepatu yang 50-an juta. Dasi yang mahal-mahal. Dasi saya pernah ada 120 juta. Tinggalkan semua tidak berguna.